tak rasa raku wowo rasa jroning ati tansah kelingan kembang ngene trowo godho aku rino wengi pamujiku mbok bisa katakan setiaku satu jan penak tenan sekecang ya Pak Nge. Aku nek nonton ning nggon kaset VCD jenengan niku kepengin nyanyi bareng. Nah niki wis kelakon ya kelakon nggih Pak Nge. Saiki wis kelakon tenan iki. Sing dereng setunggal. Heeh ya Mas, sing durung Bali Mang. Pak Pur dereng. Njing napa, Pak? Yo. Njing men jeping manpon. Nggih siap. Monggo njenengan. Nggih. Kaya rosot jroning ati tansah kelingan kembangé netra godho aku rino wengi Sekian. pamujiku kok iso katakan setiaku katres nangku kok dawa men to dawi ya Pak ngelewer ditimbangi rasa kang diajeng encih Kang Mas kaya kenapa ipo bunga rasa jraning ati nanging aku wis bacot tresno sampun niko pakar semen nih kathah niku ya. Sing sragen niku pakar seni nggih kathah. Oh, pakar seni tinggal mbok saji dipunaturaken. Matur sembah nuwun.